Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini dalam rangka membaca kitab Masailul Jahiliyah sampai pada nomor yang ke-33, yakni tentang tanaquduhum fil iqrari wal inkar. Tanaquduhum artinya bertolak belakang antara pengikraran mereka dengan pengingkaran. Yani kaum musyrikin jahiliyah, al-Yahud wa Nasara, mereka mengikrarkan diri mereka berbangga dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka hakikatnya mengingkari ajarannya Nabi Ibrahim. Mereka menyangka di atas agamanya Nabi Musa. Hakikatnya mereka menentang agamanya Nabi Musa. Demikian pula dengan kaum Nasara yang mengaku-ngaku mereka berada di atas agamanya Nabi Isa, tetapi mereka sesungguhnya mengingkari agamanya Nabi Isa. Demikian juga nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa mereka ini penyakit-penyakit tersebut pun ada di kalangan umat Islam, yaitu orang-orang yang mengikrarkan dirinya sebagai umat Islam tetapi mereka mengingkari beberapa bagian-bagian dari ajaran al-Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kalau seandainya ada yang bertanya mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi adanya orang yang mengikrarkan dirinya mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tetapi dia mengingkari beberapa ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian, wahai kaum muslimin? Di antara sebabnya adalah karena dia lebih mendahulukan ridhonya orang lain daripada ridhonya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengedepankan keridhaan gurunya, lebih mengedepankan untuk dicintai oleh gurunya atau oleh umatnya daripada dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak tahu apa itu yang hak, bukan tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bukan. Dia tahu. Dia mengerti yang benar itu adalah sunnah Nabi. Dia ngerti. Tetapi karena dia memiliki kepentingan ingin mendapatkan ridho dan cinta manusia yang banyak jumlahnya, tetapi manusia yang banyak jumlahnya itu tidak sesuai dengan sunnah. maka dia meninggalkan sunnah demi mencari keridhaan manusia yang banyak tersebut. Adanya hawa nafsu, kepentingan dengan mendahulukan keridhaan orang lain dibandingkan dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin? Ini. Padahal kita baik kaum muslimin. Ini minta maaf agak dikesanakan, Mas. Apanya? Salonnya. Terlalu keras kayaknya. Yang di sana lebih keras lagi berarti. Iya. Ya sudah. Jazakallahu khair. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pernah kami sampaikan pembahasan tentang ridhonya siapakah yang harus kita cari dalam hidup ini. Apakah ridho orang tua kita? Ataukah ridho guru-guru kita? Ataukah keridhaan masyarakat kita? Atau keridhaan istri kita? Atau keridhaan mertua kita? Atau keridhaan kepala kita? Bukan kepala kita maksudnya. Atasan kita maksudnya. Ya. Siapakah yang harus kita cari dalam hidup ini? Keridhaannya siapa yang harus kita kedepankan? Di saat mereka berselisih, berbeda, ini menginginkan itu, beda-beda. Mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita cari? Keridhaan siapakah yang harus kita dahulukan? Maka pernah kami sampaikan oleh kaum muslimin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridallahi bi suhtin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man tamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alayhi wa ashatu anhu an-nas." Perhatikan hadis ini kaum muslimin, hadis ini pijakan bagi kita sehingga kita berani mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Kita berani menampakkan al-haq dan kita meninggalkan yang batil karena prinsip pada hadis ini. Apa terjemahnya kaum muslimin? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Manil tamasa, barang siapa yang mencari ridallahi, ridhonya Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, bisa khatinnas, namun dengan resiko dibenci oleh manusia, tidak disukai kadangkala oleh orang tua kita. Bahkan kita mencari ridho Allah, ingin sesuai dengan ajarannya, namun kita kadang berhadapan dengan mertua kita, kadang berhadapan dengan bahkan istri kita, masyarakat kita, kepala bagian kita, atau atasan kita, atau kadang kita berhadapan dengan itu semua. Padahal kita mencari ridhonya Allah, ingin jadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membagi prinsip di atas sunnah dan tidak mau dengan bid'ah di antaranya. Di atas tauhid, tidak mau mengerjakan kesyirikan-kesyirikan demi mencari dan menggapai ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang cinta dengan yang seperti itu. Bahkan mayoritasnya membenci hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadangkala harus menghadapi dibenci, dikucilkan, dimurkai oleh manusia, maka Allah mengatakan, radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Allah akan meridainya dan Allah akan jadikan manusia-manusia itu meridai dia juga. Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang Allah ridai. Pihak-pihak yang tadinya membenci akan mencintai dia pada ujungnya. Orang tua yang sekarang ini belum paham tentang tauhid, kita ngaji tauhid, mungkin orang tua salah paham, dianggap teroris. Nek ngaji sing bener nak, aja sing ngau jenggoten kalau li ngaji. Bukti di teroris. La haula wala quwwata illa billah. Bapak ibu belum paham. biar saja. Kita tidak mencari ridhonya. Yang kita cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh kita berdurhaka kepadanya. Ini bab yang kedua nanti kita akan sebutkan. Dalam hal ini kita mengedepankan ridhonya Allah. Dan kita yakin orang tua akan ridho kepada kita. Kita yakin dengan nas hadis ini. Kadangkala orang tua kita mengajak kepada kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, nak ke bulan suro, nak suro bulan Muharram, ini dan itu. Orang tua belum paham tentang tauhid. Kita tidak mau melakukannya, tapi malah dimarahi sama orang tua, dibenci sama orang tua. Kadang kita sebagai pihak, sebagai anak, dipaksa melakukan kesyirikan. Maka Allah berfirman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jika Allah, orang tuamu memaksamu melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka janganlah engkau mentaati kedua orang tuamu. Tetapi ingat, wasahibhuma fi dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau bergaul dengan kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik, tata krama, sopan santun, adab, perilaku harus dijaga. Sampai pun orang tua itu adalah orang tua yang mengajak kepada kesyirikan, tapi ingat, tidak boleh ditaati ketika orang tua kita mengajak kepada kebatilan. Apakah mengajak kepada kebid'ahan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan? Hal yang seperti itu kita tidak boleh mentaatinya. Kenapa? Karena kita lebih mengedepankan ribonya siapa? Ribonya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kali itu orang tua marah kepada kita, tetapi kita yakin Allah melalui Nabi Rasulullah SAW menyebutkan Allah akan ridho kepada orang itu dan menjadikan mereka ridho kepadanya. Bisa di dunia keriduan orang tua kita dapati, keriduan mertua kita, keriduan anak istri kita di dunia. Tidak lama, setahun, dua tahun, istiqomah ta'lim, perubahan pada akhlak, perubahan pada ibadah, perubahan pada tutur kata, dia menjaga berbagai macam dari kemungkaran, berubah dari buruk menjadi baik, orang tua akan simpatik dan senang kepadamu. Ke bocah yang biar nang dalam gurgujeringan tok isine sikidan ahlul masjid akan simpatik kepadamu, akan senang kepadamu. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Itu hal yang pasti. Wa arba'anhun nas, Allah jadikan manusia ridho kepada orang tersebut. Mereka yang memusuhi kita, yang memusuhi dakwah ahlus sunnah ini akan terbelalak. Ternyata dia yang kita dulu hina, dialah yang benar. Yang kita cemooh, yang kita hardik, yang kita jelek-jelekan, yang kita rendahkan, ternyata dia yang benar. Baru mereka sadar bahwa mereka yang salah. Tapi sebaliknya kaum muslimin, wa man iltama siradun nasi, sambungan hadis tadi di atas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, ingin dimuliakan oleh manusia, dihormati oleh manusia, diterima oleh manusia, bisukhtillah, dengan cara engkau mengamalkan hal yang Allah murkai, supaya diterima banyak pihak, engkau melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah umaman. Supaya diterima oleh orang tuamu, kamu justru mengikuti ajakannya walaupun kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan. Ya, supaya orang tua senang dengan saya akan ikuti apa yang dimaukannya, walaupun itu dimurkai oleh Allah. Atau kadang mertua mendiktemu untuk kamu menjadi seorang liberal, atau menjadi seorang yang kufur, atau menjadi orang yang ahlul maksiat. Kadangkala mertua cawel-cawel. Ngerti cawel-cawel? Apa cawel-cawel? Ya, campur tangan. Ya. Saya maaf kalau kadang ngomong bahasa Jawa, sebab itu yang terbesit di otak saya. Begini kaum muslimin, tatkala kita menjumpai seperti itu, kalau kita yang sudah tahu kebenaran kemudian meninggalkannya demi mendapatkan cinta dan ridha mereka, akibatnya Allah akan murka. Sahibullahu alaih, Allah akan murka kepadamu. Wa asatuan nas, dan Allah akan menjadikan manusia-manusia tadi yang kau harapkan ridhonya, malah justru murka kepadamu. Mencari keridhaan manusia dalam keadaan kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kita tinggalkan yang hak demi mendapatkan ridho manusia, maka Allah murka dan manusia murka. Kapan manusia murka oleh kaum sini? Disebutkan para ulama, yang pasti mereka murka kepadamu, na'udzubillah min dzalik, walaupun di dunia ridho kepadamu, walaupun diri di dunia senang kepadamu, di dunia suka kepadamu, tapi di akhirat pasti benci kepadamu. Syarahnya bagaimana, keterangannya bagaimana? Mereka akan mengatakan kepadamu, kamu dulu tahu al-haq ketika di dunia, kenapa kamu mengikuti kami? Seharusnya kamu bimbing kami mengikuti yang hak. Kamu ajari kami yang dalam keadaan sesat untuk mengikuti yang sunnah, kenapa malah kamu mengikuti aku? Mereka pun murka kepadamu. Jawabanmu apa pak? Laung bien. Apa pak? Tinggal penyesalan. Saya tahu yang benar mana, tapi saya kepengen diterima oleh kalian. Mengakibatkan dimurkai semua pihak gara-gara tingkahmu yang salah. Bisa dipahami hadirin? Tapi ini kaum muslimin yang kita baca. Yahud dan Nasara mengerti ajarannya Nabi Musa, mengerti ajaran Nabi Isa, tetapi mereka lebih mendahulukan ridhonya pimpinan-pimpinan mereka, para pendeta dan para pasur-pasur mereka. Demi mengikuti pendeta dan pasur, mendapati ridhoan mereka, maka mereka pun meninggalkan ajaran Musa dan Isa. Demikian pula kaum musyrikin Quraisy, demi mendapatkan kedudukan di kaumnya, mereka pun meninggalkan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula di tengah-tengah umat ini, nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan, adanya orang yang tahu al-haq itu adalah tauhid, yang batil itu adalah kesyirikan. Tetapi kadang karena faktor kepentingan untuk diterima oleh pihak-pihak tertentu, maka dia pun merelakan dirinya tercebur kepada acara kesyirikan demi mendapatkan ridho dari pihak-pihak yang dia inginkan, walaupun dia tahu Allah murka kepada dia tatkala dia melakukan kesyirikan itu. Mengerikan tidak kaum muslimin? Mengerikan. Maka marilah kita baca bab ini. Bab ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kita hidup ini mencari ridho siapa? Ridho Allah. Terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yakni mencari ridhonya, bukan mencari ridho manusia. Tatkala manusia berselisih dengan ridho Allah Subhanahu wa Taala. Qala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah, inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim, bahwa mereka orang-orang zaman dulu, Yahudinya, Nasoranya, dan demikian pula dengan musyrikinya, mereka mengingkari hal-hal yang mereka telah ikrarkan termasuk bagian dari agama mereka. Mereka mengikrarkan Musa, Taurat, dan ajaran yang ada pada ajaran Nabi Musa. Tetapi mereka mengingkarinya. Demikian pula Nasara dan kaum musyrikin. Di antaranya kaum muslimin adalah perihal tentang arah kiblat. Ya. Kama fa'alu fi hajjil baiti. Sebagaimana mereka mengingkari adanya ibadah haji. Ya. Dan mengingkari adanya kiblat yang benar adalah Ka'bah. Yang seperti itu sudah ada kaum muslimin. Zaman dulu sudah ada. Karena Ka'bah itu yang membangun adalah siapa? Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidaklah seorang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang menyebabkan dirinya dungu itu apa pak artinya pak? Dungu itu apa? Bahasa mana dungu? Indonesia. Bahasa Arabnya sefi. Sefi itu di atas jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Bodoh itu apa pak? Goblok. Karena goblok nyinyian mereka kerasa. Ini sefi di atas goblok. Di atas dungu. Mengerti Ibrahim itu nabinya Allah. Nabi Allah ini mengajarkan tauhid. Beliau sendiri yang menghancurkan patung-patungnya kaum musyrikin dengan tangannya beliau dalam kisah Al-Quran sangat banyak. Tetapi masih banyak orang yang mengingkari perihal tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pengingkaran tersebut diwujudkan dengan membenci tokoh-tokoh orang yang mengajarkan keyakinan tauhid seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Islam Taimiyah atau yang lain-lainnya. Aneh. Keanehan yang amat-amat sangat-sangat aneh. Semua nabi mengajarkan tauhid, masa kamu menolaknya? Padahal kamu mengaku muslim. Aneh. Malah yang hidup yang dihidup-hidupkan adalah kesyirikan. Di antara bentuknya adalah menyembelih seekor hewan yang ditujukan bukan untuk Allah. Al-dhabhu li ghairillah. Menyembelih seekor hewan dipersembahkan untuk selain Allah. Ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini hukum umum kaum muslimin. Jangan dipakai dalam menghukumi individu. Hukum umum seperti itu. Adapun per individunya, maka kita harus menasihati, menegur, mengingatkan, membimbing, mengajak kepada yang benar. Setelah kita nasihati, kita bimbing, kita ajarkan yang hak, ternyata dia tetap melakukannya, kita serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ini. Maka penting untuk kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan syarahnya alhamdulillah tidak begitu banyak. Mudah-mudahan satu kali pertemuan ini selesai waktunya, selesai pula materi. Ya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, al-yahudu yad'un annahum ala millati Ibrahim. Orang-orang Yahudi, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka berada di atas agamanya Ibrahim. Walakinnahum lamma huwilatil qiblatu lil Ka'bah allati banaha Ibrahim ankaru hadha ghayatul inkari. Akan tetapi tatkala arah kiblat dirubah dari yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina, dirubah oleh Allah mengarah ke arah Ka'bah di Mekkah Mukarramah, orang-orang Yahudi menolak perubahan kiblat itu. Mereka tidak mau menerima kiblat arah peribadatan itu diarahkan ke kota Mekkah yang di situ terdapat Ka'bah sebagai kiblat kita beribadah. Mereka menolaknya. Dulu mereka berbangga ketika kiblatnya kaum muslimin di awal-awal Islam mengarah ke Baitul Maqdis yang mereka kuasai di waktu itu. Bahwa kaum muslimin dulu di awal-awal Islam kiblat salat mereka mengarah ke mana? Baitul Maqdis di Palestina. Nabi kita alaihissalatu wassalam menginginkan sekali agar supaya kiblat kaum muslimin dipindah menuju Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Maka Allah Azza wa Jal mengarahkan kiblat itu ke Ka'bah. Yahudi menolak hal ini. Nasara menolak hal ini. Padahal mereka mengaku bahwa mereka mengikuti ajarannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ka'bah itu yang membuat adalah Ibrahim. Sehingga seharusnya, kalau mereka mengaku mengikuti agamanya Ibrahim, atau minimalnya mencintai Ibrahim, maka tatkala kiblat itu dipindah menuju ke Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah bikinannya Nabi Ibrahim, maka tentunya mereka mencintainya, menyetujuinya dan menerimanya. Tetapi mereka menolak dikarenakan karena memang mereka tidak mencari ridhonya Allah, tetapi yang mereka cari ridho tokoh-tokohnya mereka. Kalau orang yang ikhlas, ikhlas dalam beragama karena Allah, tidak ada tendensi apapun, maka bagi dia mencari ridho Allah itu yang terpenting. Ketika dia menyimpang atau salah, diberitahukan yang benar apa, maka dia akan mudah berpindah kepada yang benar. Karena memang tidak ada kepentingan-kepentingan. Tahu kepentingan-kepentingan? Bahasa lainnya, hawa nafsu. Tidak ada. Maka ikhlas saja ini yang benar, Mas. Oh, berarti saya kemarin salah. Iya. Ya, saya ikuti yang benar. Bapak tidak malu kalau nanti konangan kemarin salah. Ya enggak, wong saya mengikuti Allah kok. Ridho Allah yang saya cari, bukan ridho manusia. Wong arep ngomong apa yang ngono, ngantek doer. Ngerti doer? Curna ngomong apa? Yang penting saya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta Allah, saya ingin disayangi oleh Allah, saya ingin dimuliakan oleh Allah, saya ingin menjadi hamba yang terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan diridhoi olehnya, maka orang itu akan dimuliakan dan dihormati. Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Yang namanya mencari ridho manusia, umpamanya ada orang yang kepengen dirinya dicintai oleh semua manusia, disukai oleh semua manusia, diridhoi oleh semua manusia, ini hal yang mustahil. Mustahil itu apa? Tidak mungkin terjadinya. Para ulama kita telah menyebutkan, ribun nasi ghayatun la tudrak. Ingin diridhoi oleh semua pihak, ini satu puncak yang tidak mungkin didapati oleh seorang manusia. Dan namanya orang tidak sama. Engkau melakukan ini, diridhoi oleh beberapa pihak. Engkau dibenci oleh pihak yang lain. Engkau melakukan yang ini, dicintai sama pihak yang ini. Pihak sini enggak ridho sama kamu. Begitulah yang namanya manusia. Tidak akan pernah dapat. Ujarku, aku isya bid'ah ini anak besing sengit ya. Jarku aku sudah melakukan ini, itu, ini. Tapi kok ada besi orang senang? Yang namanya orang tidak akan sama. Kepentingan mereka beda-beda. Apalagi kalau sudah kancah politik, kepentingannya beda-beda, hawa nafsunya beda-beda. Engkau dapat ridho dari satu pihak, engkau dibenci pihak yang lainnya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tetapi kalau engkau mencari ridho Allah, engkau akan bisa mendapatinya. Ridho Allah bisa engkau raih tatkala engkau mentaati perintahnya dan engkau meninggalkan larangan-larangannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, "Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah wa la bil Hajj alladhi wadi min din Ibrahim." Orang-orang Yahudi tidak mau mengenal Ka'bah karena Ka'bah berada di kalangan kaum bangsa Arab. Mereka sangat dengki, sangat hasad kepada bangsa Arab dikarenakan nabi-nabi yang datang itu mayoritasnya dari Bani Israel, tetapi ternyata nabi yang terakhir munculnya dari bangsa Arab. Maka mereka benci. Termasuk yang mereka benci adalah Ka'bahnya. Padahal Ka'bah itu adalah bikinan nabi mereka, yang mereka akui sebagai nabi, yakni Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, karena Musa adalah anak keturunannya nabi Ibrahim. Nah, Musa dari keturunannya namanya, dari keturunan saudara yang bernama Israel. Israel itu nama orang, anak dari keturunannya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anda bisa lihat dalam kitab Rahiqul Maktum Al-Mubarakuri, di mukaddimahnya disebut oleh beliau, silsilah Nabi Ibrahim memiliki keturunan sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan sampai kepada nabi-nabi yang lain. Nabi setelah Ibrahim adalah keturunan dari beliau. Hah? Maka beliau dimuliakan oleh umat manusia. Kita memuliakan Nabi Ibrahim. Yahud dan Nasara juga memuliakan Nabi Ibrahim karena mereka tahu Nabi Isa dan juga Musa dari garisnya Ishak. Ishak itu adalah putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika mereka tahu kiblat itu dipindah ke Ka'bah, mereka mengingkari. Bahkan mereka mengingkari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Disebutkanlah beliau, wa anil Ka'bah daya kiblat Ibrahim. Ka'bah itu adalah kiblatnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa an Ibrahim walladhi asasa hadzal bait. Bahwa Ibrahim lah yang membuat rumah ini, yakni Al-Ka'bah. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dawwa'na li Ibrahim makan al-bait. Ketika kami telah tentukan bagi Ibrahim pendirian Ka'bah, satu rumah yang kemudian disebut dengan Baitul Atiq atau dengan istilahnya adalah Ka'bah al-Musharrafah. Ka'bah yang dimuliakan. Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127, wa idh yarfa Ibrahim al-qa'ida min al-bait wa Ismail, dan tatkala Ibrahim beserta Ismail meninggikan pondasi al-bait, Baitullah, yakni Al-Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa saya membangun Ka'bah adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Nabi Ismail. Fasarat al-Ka'bah min bina Ibrahim bi amrillah, maka jadilah dengan ini Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa hiya kiblatuhu, dan Ka'bah adalah kiblat Ibrahim. Wa hum yunkiruna hadza, dan mereka kaum Yahud dan Nasara mengingkari hal ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa jami'an, jangan heran kalau kita mendapati Seseorang katanya cinta kepada Islam, tetapi ketika dipaparkan Islam itu di depannya, dia menolak paparan tersebut, walaupun paparan itu diambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dan baik, ditolak olehnya. Jangan heran, itu sudah terjadi zaman dulu. Yahudi mengaku-ngaku menjadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, tetapi tatkala dipaparkan kepada mereka ajaran Nabi Musa, mereka menolak. Itu hal yang sudah dijami'ah, sudah dipastikan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang berulang kali kami sampaikan, la tattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh-sungguh akan ada di antara kalian wahai kaum muslimin orang-orang yang berperilaku sebagaimana umat sebelum kalian. Hah? Wa kadzalika al-hajj. Kita lanjutkan ucapannya Syekh Saleh Fauzan. Demikian pula dengan ibadah haji. Min millati Ibrahim. Ibadah haji ini adalah ibadah yang awal mulanya dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahum yungkirunahu. Mereka pun mengingkari ibadah haji. Padahal mereka tahu haji itu ajaran Nabi Ibrahim. Kaum musyrikin zaman jahiliyah sudah mengenal haji, mengenal Ka'bah, mengenal pula mereka tawaf di Ka'bah. Mereka mengenal tentang ibadah haji. Sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tetapi mereka mengingkarinya. Ma'annahum yad'una annahum 'ala millati Ibrahim wa ala din Ibrahim, padahal mereka ini mengaku-ngaku berada di atas agama Nabi Ibrahim dan berada di atas agama Nabi Ibrahim, lakin hamalahum bughdu Muhammadin ala anna antaru hadha kullah. Akan tetapi kebencian mereka kepada Muhammad alaihi salatu wassalam membawa mereka menolak agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini salah satu sebab benci kepada dakwahnya sosok alim Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebabkan mereka menolak pendidikan yang disampaikan oleh si Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun itu al-haq, walaupun itu disampaikan berdasarkan Al-Quran Sunnah dalam kitab-kitab yang ada. Kitab Tauhid, kitab yang sangat terkenal karya beliau, walhamdulillah sudah khatam. Tidak ada satupun yang dikritik, karena memang kitab itu hanya berdasarkan tiga hal: ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ucapan para ulama. Apakah ucapan sahabat ataukah ucapan para tabi'in dan ulama yang lainnya? Sehingga tidak ada manusia yang mampu membantah kitab tersebut kecuali dia akan terbantah kembali. Masya Allah, itu karya besar dari beliau. Tetapi karena membenci tokohnya, maka menyebabkan mereka membenci ajaran-ajarannya, walaupun itu hak. Yang mengajarkan tauhid siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad alaihissalatu wassalam, dan semua nabi dan rasul, bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Kasihan orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu, ikut-ikutan membenci tanpa alasan. Kenapa sih kamu membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Apa ada urusan utang piutang sama kamu dia enggak bayar? Ketemu biora, kenapa kau benci? Alasannya apa, Pak? Oh, kayak wong tahu nembiling aku, tak sengit. Lu nembiling kapan? urip ora bareng. Ya. Apa yang menyebabkanmu benci terhadap beliau? Tak lain karena beliau memperjuangkan tauhid yang berdasarkan nas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah Majma'in. Angdaru dhalik, akibat membenci maka mereka mengingkari itu semuanya. Persis seperti Yahud dan Nasara. Bedanya Yahud dan Nasara kufar. Kalau mereka kita tidak berani mengkafirkannya dikarenakan mereka masih mampu sebagai umat Islam dan kita mengatakan mereka muslimin tetapi jahil. Yahud dan Nasara begitu mereka mendengar Nabi terakhir kok dari bangsa Arab kafaru. Mereka mengkafiri Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak mau mengimaninya. Karena mereka dengki dengan keberadaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya padahal beliau itu menjadi nabi pun bukan dalam rangka menyuburmakmurkan akidahnya kaum bangsa Arab di waktu itu kaum muslimin. Kalau mereka benci kepada bangsa Arab, nabinya bukan mengajarkan keyakinan bangsa Arab. Keyakinan bangsa Arab di waktu itu apa? Menyembah berhala. Musyrikin Quraisy menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung. Setiap kabilah memiliki patung-patung tersendiri. Itu ideologi yang membudaya di waktu itu. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tidak mengajarkan ideologi itu. Sehingga murni Islam ini adalah dari Allah. Bukan dari adat istiadat bangsa Arab. Bahasa kita bangsa Arab. Arab-Arab pada bahaya pak ya. Arab dia ngomong bijanya sih Arab-Arab. Arab itu Arab. Ya. Fa'ala kaum muslimin renjimian. Ya. Falkabatu min mirati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa tawajjul ilaiha bisalah bisalati wa qasduha lil hajjil umrati min dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lulangi kembali. Ka'bah adalah warisan Nabi Ibrahim. Sebagai kiblat salat siapapun yang beriman. Demikian pula haji dan umrah dilakukan di Ka'bah. Yani tawaf di Ka'bah. Umrah juga demikian. Dan itu semuanya agar termasuk ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Umin tasibun ladin Ibrahim wa inkirun azama syairihi. Mereka Yahud dan Nasara mengaku-aku mengikuti agama Ibrahim. Tapi mereka mengingkari syiar terbesarnya. Yani Ka'bah dan ibadah haji yang diajarkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fahada minat tanakudil ajib. Ini adalah hal yang sangat ajaib, sangat aneh. Berbenturan pengakuan dengan pengingkaran. Hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an. Di zaman sekarang ini, ada beberapa orang yang mengaku-ngaku ala millati Ibrahim. Pernah mendengar? Di negeri kita, kamu muslim bukan? Bukan. Kamu Yahudi? Bukan. Nasara? Bukan. Apa kamu? Saya berada di atas millah Ibrahim. Millah itu apa? Agama Ibrahim. Sehingga saya tidak Islam, saya tidak Buddha, saya mengikuti agama Ibrahim. Baik kaum muslimin, orang ini sedih, dungu, di atas jahil, di atas goblok. Ya. Kenapa? Kalau kamu mengaku di atas Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim memerintahkan mengikuti Nabi yang terakhir. Memerintahkan mengikuti Nabi yang terakhir. Yaitu Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan tidak berlaku lagi agamanya Nabi Ibrahim dengan adanya dinul Islam yang dibawa oleh Rasul yang terakhir. Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka sungguh kamu itu bukan di atas Nabi agama Nabi Ibrahim. Kamu berada di atas hawa nafsumu. Henora konangan salah. Begitu mungkar, oh saya tidak Islam. Saya di atas Ibrahim. Berarti benar. Padahal kamu di atas hawa nafsumu. Hadza bisa difahami hadirin. Yang terakhir, qala Syekh Shalih Fauzan, wa mithlu hadza kullu man yantasibu ila al-Islam. Seperti ini juga orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, wa yarfudu ba'd ahkamih, namun dia menolak sebagian dari hukum-hukumnya, menolak dari sebagian ajaran-ajarannya. Kalladhi yaqul, seperti seorang yang mengatakan, ana muslimun, aku ini seorang muslim. Dia mengatakan kalimat aku muslim, yakni berarti kamu beragama agama Islam. Nabimu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci mu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesembahmu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang muslim. Ya tidak? Ya. Tetapi kata Syekh, thumma yatufu bil qubur. Setelah dia mengaku sebagai muslim, ternyata dia tawaf di kuburan-kuburan yang diagungkan. Wa yad'uha, dan dia berdoa, meminta-minta ke kuburan yang diagungkan itu. Wa yatabarruqu biha wa yatamassahu biha. Dia meminta barokah kepada orang yang dikuburkan di tempat itu. Bahkan mereka mengelus-elus batu nisannya, atau kelambunya, atau temboknya, atau kayu yang dijadikan sebagai persegi empat yang kemudian dikasih kelambu. Dielus-elus bagaikan mengelus Hajar Aswad. Atau mengelus Rukul Yamani. Dielus-elus sebagai bentuk barokah kepada sang kuburan tersebut. Dia mengaku muslim, tapi dia melakukan perihal itu. Wa idza qila lahu, ketika dinasihati, ditegur, diingatkan, hadza syirkun. Wahai saudaraku, ini syirik. Ini hukumnya haram. Engkau menuhankan selain Allah, engkau meminta barakah kepada selain Allah, ini syirik namanya. Ternyata fa innahu la yatahawwal anhu bal yastamir alayhi wa yabghadu man nahaa an wa yabghadu man nahaa an. Tanam ternyata si muslim tersebut yang mengaku sebagai muslim tadi terus menerus melakukan perbuatan kesyirikannya, bahkan dia membenci orang yang mencegahnya, membenci kepada orang yang mengingatkannya, dalam keadaan dia mengaku sebagai apa? Muslim. Padahal ini apa? Atau kalau Syekh yang tersibil Islam yukhalifu fi a'zam syi'arihi wa huwa tauhid. Dia mengaku sebagai muslim, tetapi dia menolak syiar Islam yang paling besar, yaitu tauhidullah fil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ditolak oleh dia, diingkari oleh dia, bahkan dibenci tauhid itu oleh dia. Kemudian tauhid itu dilabeli oleh mereka, tauhid itu tidak mengajarkan memuliakan para leluhur. Tauhid itu adalah membenci kita untuk berwalidain. Tauhid itu, karena apa? Mereka mencampur adukan, seakan-akan dakwah tauhid ini yang melarang untuk kita bertabaruk kepada kuburan itu disamakan dengan anggapan mereka melarang ziarah kubur secara total. Masa ziarah kubur kok haram? Masa ziarah kubur itu dilarang? Mereka tidak membahas sisi tabaruk kepada kuburan. Mereka membahas sisi ziarah kuburnya, untuk kemudian membawa umat membenci kepada sang dai itu, dengan tuduhan sang dai ini melarang kita ziarah kubur. Maka ini adalah ajaran yang sesat. Melarang ziarah kubur, ajaran yang sesat. Padahal yang disampaikan adalah larangan bertabarruk, meminta barokah kepada orang yang sudah mati. Ziarah kubur itu ekor muslimin secara global ada dua. Para ulama menyebutkan ada tiga. Yang pertama, ziarah kubur yang syar'i. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruhal an. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Di awal-awal Islam, ziarah kubur dilarang. Kenapa? Karena dulu termasuk kesyirikan kaum syirikin jahiliyah mengagungkan kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Maka dia walau Islam dilarang kaum muslimin ziarah kubur, dikhawatirkan ikut-ikutan kaum musyrikin yang ziarah kubur dengan bertabaruk kepada kuburan tersebut. Fazurul an, silakan sekarang kalian berziarah kubur. Di saat kapan itu? Di saat para sahabat sudah paham tentang tauhid dan mengerti bahwa ziarah kubur yang berbentuk meminta-minta kepada si mayit itu adalah syirik. Mereka paham, maka dipersilahkan untuk berziarah. Maka ziarah yang syar'i adalah hanya dalam rangka dua, tudzakirkumul akhirah, mengingatkan alam akhirat, dan mendoakan mereka yang sudah dikuburkan di kuburan tersebut. Ini dua saja tujuannya. Adapun ziarah kubur yang kedua adalah ziarah kubur yang syirki. Ziarah kubur dalam rangka untuk meminta-minta kepada orang yang dikuburkan di situ. Kadangkala seringnya ditandai dengan mencari kuburan tertentu. Kalau hanya sekedar ziarah kubur, kuburan yang desa muakeh pak, untuk mengingat kematian yang nanti kamu akan dikuburkan di situ, kamu akan bersama mereka menjadi ahli mayit di alam kubur sana. Tiba-tiba ternyata ada orang ziarah kubur milik-miliknya kuburan ngendi ya? Ya kuburan di karena selok. Atau karena Halmahera, Halmahera arti apa? Bumbung alor apa ya? Dari Jakarta, ngetepet. Terus, harum diri kau, anak-anak kuburan si Manjur. Jamulah Manjur, Pak. Ada kaum muslimin. Ini bukti bahwa dia akan meminta sesuatu, ada hajat mencari kuburan tertentu. Ini ziarah yang diharamkan. Adapun ziarah yang ketiga adalah ziarah yang bid'i. Ziarah yang mengandung unsur bid'ah. Yani ziarah yang ditentukan waktunya padahal syariat tidak menentukannya seperti apa? Punggahan. Ngerti punggahan, Pak? Ketika tanggal 1, bukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 30 atau 29 Syaban, ketika besok mau Ramadan, kuburan ramai, Pak. Itu ziarah yang bid'ah dikarenakan tidak ada sunnahnya dalam agama kita ketika mendekati Ramadan. Kita diperintahkan ziarah itu kapan saja diperbolehkan selama dalam rangka hanya dua hal, mendoakan kebaikan bagi mereka untuk Allah ampuni dan mengingatkan kematian bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 8:04, tadi kita mulai jam 7:20, hampir 1 jam. Walhamdulillah. Talim kita nyantai, Pak. Karena sudah tidak dikejar-kejar dengan adzan. Ini betul? Ini alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.